Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil rekaman tanggal 9 Desember antara Ali Hasan Al-Khalabi dengan Ivan Ilham Mujahidin di Kembang Kuning. Halo. Yang Jadi tentu dengan positive thinking, ya artinya Anda bisa menerima kebenaran, dan kami pun bisa menerima kebenaran. Yang ini bukanlah mengatakan bahwa kita ada di yang benar, itu bukanlah Anda juga yang merasa paling benar, begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'muru nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam nabiyul huda wa nabiyul mahd yaqul yuqasu inna awliyakum ta'ala huda wa sallam wa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuk memerintahkan kepada Nabi Hud bahwa ketika untuk menyuruh kepada umatnya bahwa ikuti aku untuk kalian menerima hidayah ataupun kalian dalam keadaan yang sesat. Jadi termasuk yang menyuruh kepada ahli kitab, mereka yang menyembah berat segala macam lainnya adalah kepada yang akan dikatakan bahwa marilah kita bersama-sama sebuah kehidupan yang sama terima kasih Allah dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dan menjadi alasan utama saya ke sini kedalam adalah ingin silaturahmi dengan sesama muslimin dan juga yang lain daripada itu adalah ingin sama-sama sering mewasiatkan ya tawaf berhak dalam kebenaran dan dalam kebenaran dan ini adalah termasuk dekat kategori orang-orang yang sukses. Karena asyur kita sejujur hakikat lagi yang terhadap sana wa fatahatin majad ya Rasulullah. Terima kasih kepada Salafat yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa bersilaturahim dengan saudara-saudara sekalian. Sejujurnya saya tidak ingin menjadikan pertemuan ini sebagaimana sebuah kuliah. Tapi lebih kita lebih kepada sebuah dialog dari hati. Jadi tentu dengan yang diharapkan adalah dialog yang berat di antara sama-sama kita dan dialog ini yang tidak dilandasi dengan dua hal, yang pertama adalah prasangka yang baik, yang kedua adalah sama-sama saling memberikan kebenaran paling mewasiatkan, begitu pun juga dengan kami seperti itu. Wah, Nabi Muhammad SAW jadi salah satu daripada doa itu seorang nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, engkau Tuhan malaikat Jibril, Tuhan malaikat Israel, bahwa kami berikanlah petunjuk kepada umatku dan bagaimana berikanlah petunjuk bagiku untuk bisa mendakwah kepada umat. Jadi yang pertama kali titik poin adalah bahwa istilahnya saya tidak ingin untuk mengetahui bahwa dengan keikhlasan, dengan kebaikan semuanya dan juga tidak ada semacam artinya yang mungkin bisa menjadikan atau yang mungkin bisa menjadikan. Dan الذين karena itu adalah mengkoti yang memutus kebenaran. Hatta aku rumustu kablasi, rumustu kablasi, dari diri. Dan juga dalam saya, secara pribadi, di rumah-rumah saya, memang sekadar-sekadar problem, tetapi, jadi seorang mukmin sebagaimana digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW adalah mencintai saudaranya bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang saya bincang ini adalah yang saya bincangkan di hadapan kalian adalah bahwa adalah mungkin ada jalan untuk mengetahuinya. Dan tentu saya adalah ini pertama kali bersama teman sekalian. Dan saya hanya mengetahui bahwa kalian adalah yang makanan di dengan ada kaitan dengan teroris. Jadi persoalan istilah teroris itu sendiri kadang orang bisa memahaminya sesuatu yang dia. Bisa dan إذا تريد أن تفهم di Islamic Hadir Sumpuna atau di Kata Allah Tidak kita tanya sana Kata Allah Tidak Kata Allah Tidak ولا لمؤسس احد ولا لمقدر احد رب الاخلاص والتسليم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه اذا لا تريد ان تحفظ الكلام وهو للاخ لاخيه فانا اسلم عليك مؤخرا اذا تعتقد اني انا مبطل من اللحظه الاولى وانت تسمع كلامي على اني مبطل ولا تفيدك الكلام لو تكلمت معك 20 ساعه Thank you.